طيب انظروا في الشرح. يقول الشارح جزاه الله خيرا وعنا وعن المسلمين وطلاب العلم: فلو كل هذه الأنواع الاثنى عشر السابقة يسمى الضمير فيها الضمير المتصل. تكلموا دي hampir terakhir syarahnya. Nah, hampir terakhir, satu halaman sebelum terakhir. Kelihatan tulisan ad-dhamir muttasil yang merah. Berkata syarah, wa kullu hadhihi al-anwa' al-itsna 'ashar, semua jenis-jenis yang 12 ini, as-sabiqah yang telah lewat, yusamma ad-dhamir fiha, dhamir-dhamirnya dinamakan fiha, yang ada di dalamnya dinamakan dhamirul muttasil, dinamakan dhamir yang bersambung. Ta'rifu, definisinya, annahu huwa alladhi la yubtada bihil kalamu wa la yaqa' ba'da illa. Definisi dari dhamir al-muttasil, dhamir yang bersambung, adalah yang tidak mungkin dimulai pembicaraan dengan dia dan tidak mungkin terjadi setelah illa. Fi halatil ikhtiyar, dalam keadaan bisa milih. Sebab kalau dalam keadaan tidak bisa milih, apa namanya? Darurah. Seperti darurah syariah. Darurat. Itu enggak dibahas. Tetapi dalam keadaan kita bisa memilih kalimat, maka tidak pernah terjadi dhamir muttasil memulai pembicaraan. Dan tidak mungkin dhamir muttasil muncul ba'da illa, setelah illa. Dhamir ada dua macam. Ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Dhamir munfasil yang tidak bersambung, terpisah, seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Adamun muttasil sudah contohkan kemarin yang kalian hafalkan. Ada alif, ada waw, apa lagi? Hah? Ada tuma, ada apa lagi? Ta. Hah? Itu ta'anis, ta'anis. Apa lagi? Dan lain-lain. Ya. Tunna. Ini tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Selalu bergandeng. Muttasil artinya bergandeng, bersambung. Tidak pernah berdiri sendiri. Maka tidak dikatakan dimulai dengan kalimat ya, tunna. Tidak ada. Enggak pernah ada kalam dimulai dengan ini, dengan waw, dengan tuma, dengan tunna, dengan ta. Ta min aina, ya enggak ada. Adanya anta, ya, min aina. Ya. Kalau ta saja enggak ada. Ti enggak ada. Tu enggak ada. Man fa'ala hadza? Tu, ya, enggak bisa. Ya dhahakul Arab. Naam. Wa antum tadhahakun, wa kaifal Arab? Kalian saja tertawa, apalagi orang Arab. Baik. Apa definisinya berarti? Ma la yubtada'l kalam bihi. Ucapan tidak mungkin dimulai dengan ini. Berarti dia muttasil. Enggak bisa berdiri sendiri. Yang kedua, la yaqa' ba'da illa. Tidak pernah terjadi setelah illa. Ja'a at-tullab. Ja'a at-tullab. Illa. Illa anta. Bisa. Illa huwa. Bisa. Tapi illa tu. Illa ti. Tidak bisa. Illa tunna. Tidak bisa juga. Illa tuma juga sama. Baik. La yaqa ba'da illa. Tidak mungkin terjadi ba'da illa. Berarti apa definisinya? Kalian ulangi. Ma huwa dhamir al-muttasil. Ma ta'rifuhu. Apa definisinya? Alladhi la yubtada'u bihil kalam. Wala yaqa' ba'da illa. Jayid. Tentunya fi halatil ikhtiar. Dalam keadaan yang tidak terpaksa. Ikhtiar bisa milih artinya tidak terpaksa. Wa mithluha ya'ti fi naw'in akhar min ad-dhamir yusamma dhamirul munfasil. Bahwa alladhi yubtada' bihi wa yaqa' ba'da illa. Berarti apa yang sebalik yang lainnya? Ini mutasil. Yang bukan mutasil dhamir apa? Munfasil. Munfasil. Dhamir munfasil definisinya ya sebaliknya. Kalau tadi definisinya la yubtada' al-kalam bihi atau biha, maka kita katakan di sini kalau munfasil yubtada' al-kalam bihi. Yubtada'u bihi al-kalam. Naam. Wa yaqa ba'da illa, dan boleh terjadi setelah illa. Yang ini. Yang ini tidak mungkin memulai pembicaraan dan tidak mungkin terjadi setelah illa. Kalau yang munfasil bisa dimulai dengan itu dalam pembicaraan dan bisa pula terjadi setelah illa. Fi halat ikhtiyar. Naqul taqul misalnya kalau mengucapkan ma daraba illa ana. Ma daraba illa nahnu. Ana dan nahnu dhamir muttasil atau munfasil? Munfasil, terpisah. Karena yaqa ba'da illa. Enggak pernah terjadi yang muttasil muncul ba'da illa, enggak mungkin. Ma daraba illa na. Enggak bisa. Atau ana diganti dhamir muttasil tu. Ma daraba illa tu. Enggak bisa. Baik. وَمَا ضَرَبَا إِلَّا أَنْتَ وَمَا ضَرَبَا إِلَّا أَنْتِ مَا ضَرَبَا إِلَّا أَنْتُمَا مَا ضَرَبَا إِلَّا أَنْتُمْ وَمَا ضَرَبَا إِلَّا أَنْتُنَّ وَمَا ضَرَبَا إِلَّا هُوَ وَمَا ضَرَبَا إِلَّا هِيَ وَمَا ضَرَبَا إِلَّا هُمَا مَا ضَرَبَا إِلَّا هُمْ مَا ضَرَبَا إِلَّا هُنَّ. Semuanya bisa. Berapa jumlahnya? Hah? Seperti kemarin, hitung kembali. Huwa huma hum. Terus hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ada 14 karena huma diulang dua kali. Karena huma diulang dua kali. Baik. Sama antuma juga diulang dua kali. Sehingga jadi 12. Padahal sungguhnya sama 12 seperti kemarin. Labas. Antum tahfadun taba'an. Hadihi ad-dhamair. Kalian tentunya hafal 12 dhamir yang munfasil. Jadi itu sudah otomatis. Malah itu duluan harusnya kalian hafal. Siapa yang tidak hafal? Anta ikhra. Jadi. Huwa. Huwa humahum. Iya. Cait. Wasayati ala hada yajri al-qiyas. Ala hada yajri al-qiyas. Ini maknanya ala hada faqis. Dengan teori ini, silakan kalian ukur semua domir-domir. Yang bisa dimulai dengannya ucapan, berarti itu domir munfasil. Kalau yang enggak bisa, berarti domir muttasil. Wasayati bayanu anwa'id domir. Akan datang nanti pelajaran tentang jenis-jenis domir, jenis-jenis kata ganti yang munfasil bi awsa' min hadhil isyarah, lebih luas lagi dari apa yang sudah kita isyaratkan. Adapun yang sedang kita bahas sekarang adalah fa'il. Ternyata fa'il ada dalam bentuk zahir, ada dalam bentuk dhamir. Maka sudah kita bahas ada 12 bentuknya. Naib fa'il. Naib 'anil fa'il, 'anil fa'il. Naib anil fa'il adalah qala rahimahullah babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu, bab tentang maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Wa huwa ismul marfu', yaitu ismul marfu' alladzi lam yudkar ma'ahu fa'iluhu. Saya ulangi, ismul marfu' alladzi lam yudkar fa'iluhu, isim yang marfu tapi dia enggak disebut bersamanya fa'ilnya. beda dengan fa'il. Masih ingat apa definisi fa'il? Man yujib. Jayid. Ismul marfu' madkurun ma qablahu fi'luh. Berarti dia fa'il. Tetapi di sini malah yang enggak ada fa'ilnya. Tetapi ada yang marfu' selain fa'il, maka dia mewakili fa'il yang tidak ada. Ketika kamu kemarin menyebutkan daraba Muhammadun Amran. Daraba Muhammadun Amran. Aina fa'il? Muhammad. Muhammadun. Ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luh. Disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Tetapi ketika fa'ilnya enggak disebut, Muhammad dipukul, maka dhamirnya berubah, apa fi'ilnya berubah menjadi duriba. Dipukul duriba Amrun, dia jadi marfu'. Duriba Amrun, apa artinya? Dipukul Amr. Dipukul Amr. Baik, sekarang Amr ini fa'il atau bukan fa'il? Fa'il apa maf'ul? Kalau kamu ingat yang tadi, definisi fa'il, kamu kira ini fa'il. Al-marfu' ismul marfu' al-madkur qablahu fi'luh. Iya kan? Ini isim marfu' bukan? Madkurun qablahu fi'luh. Disebut sebelumnya fi'ilnya. Berarti fa'il kan? Jangan salah. Fi'luhu. Fi'luhu. Fi'ilnya dia. Tapi sekarang bukan fi'ilnya dia kok. Duriba Amrun Amr dipukul. Fi'ilnya siapa itu? Nggak tahu. Nggak disebut. Pokoknya Amr dipukul. Oleh siapa? Nggak tahu. Duriba Amrun Amr dipukul. Yang diketahui bahwa Amr adalah korbannya, maf'ul. Dan yang diketahui bahwa fi'ilnya bukan fi'ilnya Amr. Berarti Amr inilah yang dikatakan ismun marfu'. Terus, ladzi lam yudkar fa'iluhu. Yang tidak disebut fa'ilnya. Ini fa'ilnya siapa? Nggak tahu. Maka dia dijuluki dengan naib fa'il. Naib wakil fa'il pelaku. Naib fa'il. Pengganti atau wakil dari fa'il. Dalam istilah marfu'nya. Karena dia marfu'. Kembali kepada kitab. Qala. Kata beliau. Babul maf'ul. Alladhi lam yusam fa'iluhu. Bab tentang objek yang dikenai pekerjaan, tetapi tidak disebut siapa pelakunya. Misalnya dikatakan dengan dipukul Amr, ya, ditembak Fulan, atau dikejar si Fulan. Gitu. Nggak tahu siapa yang mengejarnya, nggak tahu siapa yang memukulnya. Maka dikatakan maf'ul alladhi lam yusam fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebut pelakunya. Definisinya, al-ismul marfu' alladhi lam yudkar ma'ahu fa'iluh. Aqul, saya katakan kata syarih, qad yakunul kalam mu'allafan min fi'lin wa fa'il. Kadang-kadang, yang namanya ucapan bahasa Arab tersusun dari fi'il wa fa'il wa maf'ulun bihi. Iya kan? Kadang-kadang tersusun dari tiga kata. Kata pertama, fi'ilnya, kata kedua pelakunya, kata ketiga objek yang dikenali pekerjaan. Fi'il, fa'il, maf'ul. Contohnya yang sudah kita sebutkan. Daraba Zaidun Amran. Daraba fi'ilnya, Zaidun fa'ilnya, Amran maf'ul, objek yang dikenali pekerjaan. Fi'il wa fa'il wa maf'ulun bihi. Nahu qata'a Mahmudun al-ghusna. Qata'a Mahmudun al-ghusna. Mahmud pelakunya. Qata'a fi'ilnya. Qata'a memotong. Mahmud yang melakukan. Al-ghusna dahan atau ranting. Al-ghusn ranting. Mahmud memotong ranting. Maka qata'a fi'ilnya, Mahmud fa'ilnya, ghusn adalah maf'ulnya. Fa'il sudah diketahui ciri-cirinya. Mahwa marfu'. Ismun marfu'. Madkur qablahu fi'luh. Maf'ul juga ada tanda-tandanya, yaitu mansub. Difathahkan di sana. Tanda nasabnya fathah. Contoh kedua. Hafidha khalilun ad-darsa. Hafidha khalilun ad-darsa. Khalil menghafal pelajaran. Hafidha fi'ilnya. Khalilun fa'ilnya. Darsa maf'ul yang dikenai pekerjaan. Maf'ulun bihi. Wa nahu, dan juga contoh berikutnya. Contoh ketiga. Yaqta'u Ibrahimul ghusna. Yaqta'u Ibrahim al-ghusna. Ibrahim memotong ranting. Artinya fi'ilnya qata'a, fi'il madhi, ataupun fi'ilnya yaqta', fi'il mudhari', tetap sama. Yang marfu'nya adalah pelakunya, sedangkan yang mansub adalah yang dikenai pekerjaan. Contoh keempat, wa yahfadhu 'Aliyyun ad-darsa. Ali menghafal pelajaran. Ini juga sungguhnya hanya memberitahu pada kalian bahwa pakai fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' sama. Tadi hafidha khalilun ad-darsa. Hafidha fi'il madhi. Sekarang yahfadhu fi'il mudhari'. Ali menghafal pelajaran. Kalau tadi khalil telah. Sama saja. Apakah fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Tetap habis itu fa'ilnya yang marfu' sebagai pelaku. Kemudian darsnya sebagai maf'ulun bihi. Ini yang normal demikian, yang umum. Tiba-tiba, kadang-kadang qad yahdhif al-mutakallimu al-fa'ila. Kadang-kadang si pembicara menghilangkan pelakunya. Imma karena tidak tahu, wa imma karena ragu-ragu, wa imma karena dia tidak ingin membicarakan kejelekan orang lain. Tidak sebutkan pelakunya. Wa imma itu alasan pembicara, terserah. Bukan pembahasan kita. Yang jelas kadang-kadang si pembicara tidak menyebutkan pelakunya. Yang tadinya disebutkan dengan yaqta'u Ibrahimul ghusna, Ibrahim memotong dahan, dia menyampaikannya kepada pemilik pohon. Quti'a al-ghusnu atau yuqta'ul ghusnu, dipotong dahan. Oleh siapa? Tidak tahu, tidak disebut. Pohonmu, dahannya ada yang motong. Mafhum? Kadang-kadang, qad yahdhib al-mutakallim. Kadang-kadang al-mutakallim menghapus fa'ilnya min hadzal kalam. Wa yaktafi bidhikril fi'il wal maf'ul. Akhirnya si pembicara hanya menyebutkan fi'il, kata kerjanya, dan yang terkena pengaruhnya. Maf'ulnya saja. Fa'ilnya tidak disebut. Wa hina idzin yajib alaihi an yughayyir surat al-fi'il. Kalau demikian keadaannya, maka harus dirubah bentuk fi'ilnya. Bentuk fi'ilnya harus dirubah. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, tadinya memotong, jadi dipotong. Berubah kan? Kalau disebutkan pelakunya, Ibrahim memotong dahan. Tetapi ketika tidak disebutkan pelakunya, dahan dipotong. Berubah kan? Dalam bahasa Arab juga berubah, tetapi tidak perlu pakai tambahan apapun, hanya perubahan harakat. Hanya perubahan harakat. Wa yughayyir surat al-maf'ul, dan dirubah pula bentuk maf'ulnya. Maf'ulnya yang dikenai pekerjaan tadinya sebagai objek yang mansub, tetapi ketika tidak ada fa'ilnya, maka dia menjadi marfu'. Amma taghyiru suratil fi'il fa sayati al-kalam 'alayh. Adapun perubahan bentuk fi'il, maka akan datang nanti penjelasannya. Baik. Sepintas saja doroba menjadi duriba. Doroba memukul, duriba menjadi dipukul. Qata'a memotong. Kalau quti'a sudah dirubah. Quti'a artinya naam, dipotong. Berarti yang tadinya fa'ala dirubah menjadi fu'ila. Yang tadinya fa'ala wazannya dirubah menjadi fu'ila. Amma taghyir suratul maf'ul, adapun perubahan bentuk objeknya tidak dirubah bentuk kalimatnya tetapi dirubah i'rabnya. Fa innahu ba'da an kana mansuban yusayyiruhu marfu'an. Objeknya yang tadinya marfu, yang tadinya mansub, mansub itu diantara tandanya adalah fathah. Yusayyiruhu marfu'an. Wa yu'tihi ahkamal fa'il. Dan diberi hukum seperti hukum-hukum pelaku. Seperti pelaku, hukum-hukum dalam nahwu ya. Hukum dalam nahwu. Apa hukum-hukum dalam nahwu? Fa'il itu memiliki hukum-hukum. Naam. Min wujubi ta'khirihi anil fi'il. Wajibnya dibelakangkan setelah fi'il. Karena kalau didepankan sebelum fi'il, bukan lagi dia sebagai fa'il atau naib fa'il. Jadi mubtada. Iya Pak ya. Dahaba Muhammadun. Muhammad fa'il. Tapi kalau Muhammadun dahaba, Muhammadun mubtada. Berarti fa'il harus ditakhir. Demikian pula naib fa'il tadi, si maf'ul tadi. Yang lam yusam fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebut pelakunya, dia juga sama. Tidak boleh didahulukan, tapi dibelakangkan. Buriba Muhammadun quti'a al-ghusnu. Wa ta'nits fi'lihi lahu in kana mu'annatsan. Hukum kedua, fa'il harus, atau ta'nits al-fi'l, dalam hukum fa'il, fi'ilnya harus ngikut mudzakkar ya mudzakkar, mu'annats ya mu'annats. Dhahaba Muhammadun. Kalau Fatimah, dhahabat Fatimatu. Dhahabat Fatimatu. Baik. Berarti ta'nits fi'il in kana mu'annatsan, kalau dia mu'annats ya. Wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Maka itu hukum fa'il berlaku pada hukum maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Dijuluki apa tadi? Naib fa'il. Wa yusamma hina idzin, maka ketika itu dia dijuluki naib fa'il, pengganti fa'il. Pengganti fa'il dalam sisi hukum-hukum nahwu. Apa yang harusnya pada fa'il, semua terjadi pada maf'ul yang lam yusam fa'iluhu. Apa yang terjadi pada fa'il, diperlakukan pula pada naib fa'il. Yaitu maf'ul yang fa'ilnya enggak disebut. Jadi kalau disebutnya duriba zaidun, zaid dipukul, maka zaid walaupun yang terkena pekerjaan, tapi secara nahwu dia seperti fa'il. Harus marfu'. Ya, pertama. Harus belakang, jangan di depan. Harus fi'il yang ikut. Mu'annats atau mudzakkar. Awal maf'ul alladzi lam yusam fa'iluhu. Dijuluki dengan dua nama. Maf'ul yang tidak disebut pelakunya. Kadang dijuluki naib fa'il, kadang dijuluki dengan al-maf'ul alladzi lam yusam fa'iluhu. Yang kedua lebih panjang. Maka kebanyakan mereka memilih yang ringkas. Naib fa'il. Selesai. Naib fa'il. Intahayna. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma hamdika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.